Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah taala walhamdulillah wa biidznillah taala kita melanjutkan kajian kita dari kitab As-Siyasatus Syar'iyyah fil 'Alaqati Bainar Ra'yi war Ra'iyyah li Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizanallahu iyyah. Naam, kita sampai kepada hadis yang ketiga terkait dengan contoh dari siasah dakwah yang diterapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, barakallahu fikum. Kita sampai kepada hadis Abdullah bin Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala an, di mana beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan daging sesembelihan lebih dari 3 hari. Lalu kemudian hal tersebut dibenarkan oleh Al-Amrah, yang dimana beliau radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, kemudian menyebutkan hadis bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau bersabda alaihi salatu wassalam, iddakhiru thalathan thumma tasaddaqu bima baqi. Kata Rasulullah, simpanlah kurban-kurban kalian selama 3 hari, untuk persiapan 3 hari, kemudian bersedekahlah dengan sisanya. Naam, yakni hadis tersebut atau sabda Rasulullah SAW tersebut dibenarkan oleh Al-Amrah sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah bin Waqid radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah SAW melarang untuk memakan daging sesembelihan lebih dari 3 hari. Naam, disebabkan karena daffa ahlu abiyatin min ahlil badiyah hadratal adha zamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena sebab ad-daffa disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah hadis ini, karena hadis ini dalam Sahih Imam Muslim. Naam, yaitu kaum yang yasiruna jami'an sayran khafifah, yakni kaum yang berjalan ya di malam hari dengan perjalanan yang ringan. Wallahu a'lam bissawab. Dalam keterangan yang lain disebutkan mereka adalah du'afaul Arab, orang-orang yang lemahnya dari Arab pedalaman. Naam, dengan sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya melarang untuk memakan daging sesembelihan lebih dari 3 hari. Naam, seperti yang kita singgung pada pertemuan sebelumnya, wallahu a'lam bissawab, yang diinginkan di situ adalah menyimpan daging sesembelihan tersebut dan tidak bersedekah dengannya. Ya, sehingga Rasulullah melarang untuk memakannya lebih dari 3 hari dengan tujuan agar ya hewan sesembelihan tersebut disedekahkan sebagiannya. Nah, terhadap orang-orang yang lemah ataupun kepada kerabat ya atau kepada sahabat. Nah, sehingga hukum larangan tersebut telah dihapus. Ya. Hukum larangan tersebut telah dihapus dan boleh untuk memakan hewan sesembelihan sampai kapanpun. Ya, tidak terbatas sampai 3 hari saja. Nah, oleh karena itu di dalam hadis tersebut ketika yakni masih lanjutan dari ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innan nasa yattakhidunal asqiyata min duhayahum wa yajmuluna minha alwadak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pernyataan atau pertanyaan para sahabat, sesungguhnya manusia menjadikan bejana atau wadah-wadah mereka dari daging-daging kurban mereka. Kemudian mereka mengeringkannya atau menyamaknya. Maksudnya menyimpan daging kurban tersebut, ya, sehingga apakah yang demikian itu boleh? Naam, yakni menyimpan daging kurban tersebut ya dengan waktu yang lama atau bahkan lebih dari 3 hari. Naam, maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang engkau maksudkan? Maka para sahabat mengatakan, yakni nahaita antu kala luhumud dhahaya ba'da 3, yakni engkau pernah melarang untuk memakan daging unta itu lebih dari 3 hari. Sementara manusia mereka menyimpannya, ya, daging-daging tersebut bahkan menyamaknya sehingga tersimpan dalam waktu lebih dari 3 hari atau dalam waktu yang lama. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, innama nahaitukum min ajli daffah allati daffat fakulu waddakhiru watasaddaqu. Hanyalah aku melarang kalian dulu karena sebab daffah yang melakukan daf, maka makanlah, simpanlah dan bersedekahlah dengannya. Naam. Sehingga barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat ini ya jelas menghapus hukum larangan menyimpan hewan kurban atau memakannya lebih dari 3 hari. Terhapus hukum tersebut dan menjadi boleh ya untuk menyimpannya lebih dari 3 hari atau memakannya lebih dari 3 hari atau sampai kapanpun. Naam. Barakallahu fikum. Jadi sebab larangannya adalah daffah. Nah, daffah di sini allati daffat, seperti yang telah saya sebutkan tadi, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengannya qaumun yasiruna jami'an sayran khafifa, yaitu kaum yang mereka berjalan di waktu malam dengan perjalanan yang ringan, wallahu a'lam bissawab, yang diinginkan dengannya sebagaimana pada keterangan yang lainnya, yaitu du'afaul Arab, orang-orang lemahnya Arab pedalaman yang mungkin ya mereka ini orang-orang yang lemah miskin, butuh untuk disedekahkan pada mereka. Akan tetapi tidak disedekahkan karena sebab daging-daging itu disimpan oleh mereka yang berkurban. Ya, sehingga dengan sebab itu Rasulullah melarang untuk dimakan atau disimpan lebih dari 3 hari. Nah, adapun yang selebihnya maka disedekahkan. Walhasil Syekh di sini berdalil dengan hadis ini, yaitu dakwah Rasulullah SAW sebagai bentuk siasat, strategi dakwah beliau, di dalam melarang ya, memakan daging unta, apa, daging kurban lebih dari 3 hari atau melarang untuk menyimpannya lebih dari 3 hari, itu karena ada tujuan, ya, sebagai bentuk siasat yang kemudian setelah itu dihapus, dibolehkan karena tidak lagi ada kekhawatiran akan hal tersebut, yakni kekhawatiran untuk tidak disedekahkan. Naam, wallahu a'lam bissawab. Demikian barakallahu fikum. Hadis yang ketiga diantara contoh siasat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, sebagaimana yang telah kita bacakan, ya, hadis yang pertama dan yang kedua. Naam, saya ulangi kembali dari hadis yang telah kita bacakan, yaitu yang pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan membangun Ka'bah di atas asas yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya untuk membangun di atas pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu dengan menjadikannya 2 pintu, pintu masuk dan pintu keluar pada dari Ka'bah. Rasulullah meninggalkannya karena adanya kekhawatiran, dan itu merupakan siasat dakwah beliau alaihi salatu wassalam, yaitu hadatsatu qaumika bil kufur. Ya, sebagaimana beliau katakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, karena sebab kaum yang baru masuk Islam, baru meninggalkan kekufuran, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah Ka'bah menjadi 2 pintu di atas, sebagaimana di atas bangunan atau pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail alaihi wassalam, maka orang-orang yang baru meninggalkan kekufuran, baru masuk Islam, akan mengatakan bahwa Islam itu berubah-ubah. Maka ini mafsadah, darar, sehingga Rasulullah meninggalkannya. Naam. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Naam, di mana kaum Muhajirin dan Ansar saling, ya, memanggil dengan panggilan jahiliyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan menyatakan, ma balu dakwah ahli jahiliyah, bagaimana, ya, keadaan seruan ahlul jahiliyah. Naam, bagaimana keadaan orang-orang yang menyeru dengan seruan atau panggilan jahiliyah, yakni yang dimaksud dengannya adalah ta'assub dengan kelompok atau golongannya, ya, fanatisme. Maka Rasulullah SAW mengatakan, da'uha fa innaha khabithah, dalam riwayat muntinah, tinggalkan karena itu buruk atau itu busuk. Naam, yakni sifat ta'assub, sifat fanatisme golongan atau kelompok, ya, kelompoknya. Naam, maka yang seperti ini adalah diperintahkan untuk meninggalkannya karena sifat, ya, yang sangat buruk. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian sampai kepada ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafiqun, ya, dia mengatakan, kalau kami kembali ke Madinah, kami akan mengusir orang-orang yang mulia, akan mengusir orang-orang yang hina. Orang-orang yang mulia adalah mereka para Yahudi, dan orang-orang yang hina adalah para sahabat, baik dari kalangan Muhajirin atau Ansar. Naam, maka berkata Umar, aku akan membunuh mereka ya Rasulullah, yakni biarkan aku membunuh Abdullah bin Ubay, Ibn Ubay bin Salul. Maka Rasulullah SAW melarang Umar dengan sebab, ya, dengan alasan bahwa nanti manusia yatahaddats annahu kana yaqtulu ashabahu, bahwa manusia akan berbicara bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri, sehingga ini mafsadat, ya, yang lebih besar dibanding dengan membiarkannya. Ya, membiarkan untuk tidak dibunuh seorang munafik seperti itu adalah mafsadat. Naam, namun jika dibunuh mafsadatnya lebih besar, yaitu manusia akan mengatakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya sendiri sehingga mereka akan lari dan tidak masuk ke dalam Islam. Naam. Kemudian juga dalam hadis yang kedua tersebut disebutkan bahwa oleh penulis hafizahullahu taala, ya, bahwa munafik itu hukumnya dibunuh. Ya, munafik yang sudah jelas kemunafikannya hukumnya dibunuh. Naam, sebagaimana Rasulullah mengikrarkan Umar bin Khattab untuk membunuhnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya meninggalkannya karena alasan tersebut. Karena adanya alasan yaitu mafsadat yang lebih besar yang menunjukkan bahwa hukum munafik itu dibunuh. Naam. Kemudian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, Asy-Syaikh hafizahullahu taala mencontohkan hadis yang keempat. Naam, hadis yang keempat setelah hadis yang ketiga yang telah kita bacakan tadi dari Abdullah bin Waqid radhiyallahu taala anhu terkait dengan daging sesembelihan. Naam. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala an Ishaq bin Abi Talha haddatsani Anas bin Malik wa huwa ammu Ishaq قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول walal qadar innama hiya li dhikrillah azza wa jal wassalatu wa qiraatil qur'an wassalati wa qiraatil qur'an aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa amara rajulan minal qaum faja'ahu bidalwin mimma'in fashannahu alaihi. Naam, hadis ini di dalam sahih al-Bukhari dan Muslim dari Naam, dari Ishaq bin Abi Talha yakni menceritakan kepada beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Naam, kata sahabat Anas bin Malik, bainama nahnu fil masjid, ketika kami sedang di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang Arabi, Arab pedalaman, faqama yabulu, lalu dia bangkit dan buang air kecil, buang air seni di masjid, di pojok masjid. Maka berkatalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mah, yakni berhenti, ya, maksudnya marah dan memerintahkan A'rab tersebut untuk tidak kencing di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, la tazrimuhu, jangan kalian menghardiknya. Ya, biarkan. Naam, jangan kalian melarangnya dengan kata mah. Biarkan. Fatarakuhu, akhirnya para sahabat membiarkannya hingga dia menyelesaikan ya air seninya. Naam. Hatta thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu. Kemudian setelah itu Rasulullah memanggil orang tersebut. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya masjid ini tidak benar untuk sesuatu dibuang padanya sesuatu yang semisal dengan air seni. Tidak pula kotoran yang lainnya. Akan tetapi masjid ini diperuntukkan untuk zikrullah, berzikir kepada Allah, untuk sholat dan untuk membaca Al-Quran. Naam, jadi Al-Quran, masjid, tempat untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Naam. Au kama qala Rasulullah SAW, atau sebagaimana yang disabdakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk mengambil air, ya, lalu mencuci, menyiram air kencing atau air seninya tersebut. Naam, walhasil di sini dalil yang ma'ruf, hadis yang masyhur bagi kita semua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah dengan siasat beliau, ya, strategi beliau bagaimana seseorang bisa menerima Islam ini. Naam, dan bisa mengamalkannya, bisa masuk ke dalamnya bagi orang-orang yang masih kafir. Naam. Barakallahu fikum. Ya, akan lebih jelas lagi pada hadis yang keempat atau yang kelima. Ya. Yang semisal atau semakna dengan hadis di atas. Naam. Yaitu hadis dari Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menyatakan, pernah berkata, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaum. Ketika aku sedang sholat bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seseorang yang bersin. Ya, fakultu yarhamuka Allah. Maka aku menjawab bersin orang tadi, yarhamuka Allah. Naam. Jadi orang yang bersin mengatakan alhamdulillah, dijawab dengan apa? Yarhamuka Allah. Ini di dalam sholat. Ya. Muawiyah ibn al-Hakam di dalam sholat menjawab apa? Bersinnya orang yang bersin dengan kata yarhamuka Allah. Di dalam sholat, sekali lagi. Tiba-tiba faromanil qaum bi absarihim. Maka para sahabat yang ada di situ heran, sehingga pandangan mereka tertuju semua kepada Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu taala an. Naam, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan. Naam, kemudian fakultu, yakni berkata Muawiyah bin al-Hakam ketika para sahabat, ya, mengarahkan pandangan-pandangannya kepada beliau. Fakultu, maka aku katakan, wa thukla ummiyah ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Jadi ini kalimat, ya, seperti dalam hadis thakilatka ummuk ya Mu'ad. Naam, maka sama dengan kalimat ini, wa thukla ummiyah ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Naam, kenapa kalian memandang kepadaku, kata Muawiyah bin al-Hakam. Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Maka mereka memukulkan tangan-tangan mereka di atas paha-pahanya. Falamma ra'aituhum, ketika aku melihat mereka, yakni maksudnya heran dengan perbuatan atau dengan sikapnya yang menjawab salam, apa, yang menjawab bersin di dalam sholat. Ya, sampai-sampai para sahabat saking menginginkan ya Muawiyah bin Hakam tidak berbicara, tidak menjawab, ya mereka pukulkan tangannya di paha-pahanya, yakni menyesali apa yang dilakukan oleh beliau. Ketika aku melihat mereka, maka mereka mendiamkan aku. Nah, yusammitunani, mereka berupaya untuk mendiamkan aku. Kemudian aku diam. Ketika selesai sholat, ya selesai, ketika Rasulullah selesai sholat, maka beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapannya, fabi abi huwa wa ummi. Nah, yakni bersumpah dengan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan ayah dan ibuku, atas nama ayahnya dan ibunya, maksudnya yang menciptakan, ya ayah atau ayah dan ibunya. Karena bersumpah dengan nama makhluk itu haram, ya, dan merupakan kesyirikan. Namun di sini bukan beliau bersumpah dengan nama makhluk, tetapi yang dimaksud dengannya adalah sumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, ya, dan inarnya yang menciptakan ayah dan ibunya. Naam, apa kata beliau di sini syahidnya, ya, pendalilannya. Naam, kata beliau, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mendapati atau melihat seorang muallim, pendidik, sebelumnya tidak pula setelahnya, yang paling baik di dalam mendidik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di sini menunjukkan, ya, siasat dan metode beliau dalam berdakwah, sehingga orang-orang yang didakwahi tersebut benar-benar menerima dan berlapang dada, ya, kepada beliau, sehingga mereka cinta dengan Islam, senang kemudian masuk ke dalam Islam. Nah, menerima Islam, barakallahu fikum. Fa wallah ma kaharani wala darabani wala syatamani. Dia bersumpah demi Allah, tidaklah dengan sebab itu Rasulullah menghardikku, tidak pula memukulku, tidak pula mencelaku. Nah, akan tetapi beliau menyatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, akan sesungguhnya salat ini, kata Rasulullah, tidaklah benar untuk sesuatu dari ucapan manusia, yakni tidak benar untuk berbicara di dalam salat. Akan tetapi salat adalah merupakan tasbih, takbir dan qiraatul Qur'an. Naam. Ya. Seperti juga Rasulullah SAW menyatakan kepada A'rab tersebut pada hadis di atas yang keempat, yakni yang kencing atau buang air seni di pojok masjid, ya, para sahabat melarangnya dengan mengucapkan mah-mah, ya, maka Rasulullah SAW melarang para sahabat dan memerintahkan untuk membiarkannya sampai, ya, hajatnya selesai. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan mengucapkan, menjelaskannya, inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini tidaklah boleh untuk semisal dengan air seni atau kotoran yang lainnya. Akan tetapi dia adalah untuk zikrullah wassalah wa qiraatul Qur'an. Naam. Walhasil barakallahu fikum, ya, semua hadis-hadis yang telah kita bacakan di atas, naam, dan pada hadis yang berikutnya nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, walhasil semuanya menunjukkan, ya, siasat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terfokus atau tertuju pada kaidah yang berulang-ulang kita sebutkan, yaitu akhaffud dararain atau darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, yaitu memilih madarat yang lebih ringan ketika berjumpa, bertemu dua mafsadat, dua madarat, atau kaidah yang mengatakan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil apa? Maslahat. Naam, wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faddal muadzinun.